Adakah dosa saya tembok tupah yang sering memakan durian di kebun saya? Ha. Tupah ni mari makan durian di kebun dia. Dia ada durian, ada kebun. Ha. Jadi biasa kebun bukan sebatang pokok. Kalau ada sebatang dua, orang tak panggil kebun. Betul tak? Ha. Orang panggil pokok durian. Kalau kebun ni memang banyak. Eh? Ha. Tapi dia ni kedekut sikit. Tupah makan pun tembok juga. Eh? Jawabnya, dia walaupun tidak haram kerana menjaga harta benda itu diharuskan syarak. Kita membinasakan binatang yang merosakkan tanaman. Neh? Ha, neh? Boleh lagi. Memang tidak haram. Bapa mu tembok tupah? Pasal tupah ni merosakkan pokok-pokok durian dia. Nah, jadi tak haram. Faham? Ha. Yang haramnya saja tembok tupah. Nak tengok tupah duduk saja cengok. Meh dia tembok tupah. Pum tembok. Tupah kata Nathan ni aku duduk saja tembok kau. Neh. Ha. Tetapi dalam hadis Nabi SAW menyebut bahawasanya kalau kita tanam apa benda pokok benda pun mari Nathan makan buah kita maka kita dapat pahala sedekah. Nak. Ha, jadi ambillah hak mana hak kita nak. Nak pahala sedekah biar dia makan. Neh, biasanya tupah akan makan tak makan sampai selori. Nak. Nampak tupah mari malam kait bulan jok buat lari. Nampak tak? Tiga lari lah. Mana Sabah kita tembok. Nak. Ha. Jadi itulah kada-kada lah. Neh, serma tu kalau kita nak kelebihan. Nak. Ha. Mana janganlah tembok serma. Tembok sekor dua sudah lah. Hak lain tu kira sedekah. Nak. Ha. Jenis orang yang bergaluh ni. Contoh kata tupah anak dara mari tak beri buah. Ha. Eh? Pak sedara ada buah. Pokok buah. Nak. Anak sedara kalau mari musim buah, tak ok begitu. Takut nak minta buah dia. Ha. Jenis-jenis orang panggil, kedekut nak mampu. Nak. Ha. Jangan jadi begitu.